بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر. وهذا الباب أورد فيه رحمه الله تعالى الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة التي يشرع للمسلم أن يقولها في سفره. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الآية الكريمة أرشد الله سبحانه فيها إلى أن وسائل النقل من السفن والأنعام، وكذلك ما سخره للناس في هذا الزمان من وسائل حديثة للنقل، منها ما يسير على الأرض، ومنها ما يطير في الهواء، ومنها ما يمشي في البحار، واستقرار الناس على ظهورها واستواءهم على متونها وتنقلهم عليها من مكان إلى مكان براحة واطمئنان، كل ذلك من لطف الله وتسخيره جل وعلا وإكرامه وإنعامه. فكيف يليق بمن ركبها أن يغفل عن ذكر المنعم والمتفضل بها والثناء عليه بما هو أهله؟ ولا شك أن المسلم إذا ركب هذه المركوبات ينبغي أن يستحضر نعمة المنعم والمتفضل الذي سخر هذا المركوب، فلولا تسخيره وتيسيره سبحانه وتعالى لما تهيأ لك هذه الوسيلة للانتقال من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر. وأن تثني عليه وأن تنزيهه سبحانه وتعالى كما كان يفعل نبيك الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga beliau, kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam bab yang baru dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab ma yaqulu idza raqiba dabbah lis-safar, yaitu apa yang diucapkan atau zikir apa yang diucapkan oleh seorang yang menunggangi kendaraannya atau menunggangi tunggangannya dalam rangka untuk bersafar. Bab ini ya, dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan membawakan zikir-zikir ya atau bacaan-bacaan yang disyariatkan oleh seorang tatkala hendak bersafar. Dan beliau membawakan di awal bab ini dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu Allah berfirman wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian dari yaitu dari laut apa dari kapal dan kendaraan yang kalian tunggangi, yang kalian naiki, litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi, agar kalian bisa berada di atas tunggangan tersebut atau kapal tersebut, kemudian kalian mengingat nikmat Rabb kalian tatkala kalian berada di atas kendaraan kalian. Wa taqulu, kemudian kalian berkata, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah memudahkan kendaraan ini bagi kami, dan tentunya kami tidak mampu untuk bisa menaiki kendaraan tersebut kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami akan kembali kepada Rabb kami. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya telah mengabarkan kepada kita ya bahwasanya sarana-sarana transportasi baik berupa kapal ya atau hewan-hewan tunggangan kemudian juga sarana-sarana yang dimudahkan oleh Allah di zaman kita ini, sarana-sarana modern untuk transportasi, yaitu ada kendaraan yang berjalan di atas bumi, ada yang misalnya pesawat yang terbang di atas udara, dan juga ada kapal-kapal yang berjalan di atas lautan, ya. Ya, kemudian juga mudahnya manusia tenang di atas kendaraan-kendaraan tersebut, ya. Kemudian mereka mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kemudahan, dengan ketenangan. Semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah bentuk, ya, kemudahan yang Allah berikan kepada manusia. Kemuliaan Allah berikan kemudahan, Allah berikan ketenangan kepada manusia, anugerah kepada mereka. Oleh karenanya, bagaimana mungkin layak bagi seorang yang tatkala naik kendaraan tersebut kemudian dia lupa untuk mengingat, ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya seorang tatkala naik di atas kendaraan kemudian dia sadar bahwasanya kendaraan ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak diragukan bahwasanya seorang muslim tatkala menaiki sarana-sarana transportasi ini, ya, kemudian hendaknya dia ingat dan dia sadar bahwasanya kemudahan dia untuk menaiki kendaraan-kendaraan tersebut adalah semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang memudahkan itu semua, maka dia tidak akan bisa naik di atas kendaraan tersebut. Dan lihatlah bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas tunggangannya atau di atas kendaraannya, maka beliau pun berzikir mengingat Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa 'an ibni Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن معنى مقرنين مطيقين والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه والمنقلب المرجع وهذه الدعوة دعوة عظيمة يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها وأن يأتي بها عند كل سفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى البر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي والذنوب هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا النص وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر وقوله اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده أي يسره لنا وقصر لنا مسافته وقوله اللهم أنت الصاحب في السفر المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد ومن كان الله معه فممن يخاف وقوله والخليفة في الأهل الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي وقوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر أي من مشقته وتعبه وقوله وكآبة المنظر أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم وقوله وسوء المنقلب أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء سواء في نفسه أو في ماله أو أهله وقوله وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون من السنة أن يقال هذا عند القفول وأن يقال كذلك عند الإشراف على بلده والقرب منه لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وقوله آيبون أي نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقوله تائبون أي إلى الله من ذنوبنا وتفريطنا. وقوله لربنا حامدون أي حامدون له لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dalam bab ini, yaitu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara thalathan." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah berada di atas ontanya hendak keluar bersafar, maka beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berdoa dengan doa berikut ini, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memudahkan bagi kami ya kendaraan ini, dan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka kami tidak mampu untuk menunggangi kendaraan ini, dan kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepada Engkau dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, dan kami mohon kepada Engkau amalan yang Engkau ridai. Allahumma hawin alaina safarana hadha watfi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami safar kami ini dan ringkaskanlah atau pendekkanlah ya jarak safar kami. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah sahabat bagi kami dalam safar kami, dan Engkau adalah penjaga bagi keluarga kami. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada Engkau ya dari hal-hal yang buruk atau kesulitan dalam safar, kemudian juga dari ka'abatil manzar. Ya, ka'abatil manzar itu ya dari pandangan-pandangan yang buruk yang mendatangkan kesedihan. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahl, yaitu dan buruknya tatkala kami kembali hal yang buruk pada harta kami dan keluarga kami serta terhadap anak kami. Wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari safar beliau juga membaca doa yang sama tetapi ada tambahan, ayibun taibun abidun li rabbina hamidun, yang artinya kami kembali, kami bertobat, kami beribadah kepada Allah dan kami muji Rabb kami. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian berkata menjelaskan tentang makna dari kalimat-kalimat yang asing yang terdapat dalam hadis ini, yaitu mukrinin. Mukrin artinya mutiqin, yaitu mampu, yang tadi dalam hadis disebutkan wa ma kunna lahu mukrinin, yaitu artinya kami tidak bisa mampu untuk menunggangi kendaraan ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wa'tha ya artinya adalah syiddah. Tadi dalam hadis disebutkan doa Nabi, ya kami berlindung dari wa'tha is-safar, yaitu dari beratnya safar. Wal ka'abah, ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ka'abatil manzar. Ka'abatil manzar yaitu perkara yang perubahan jiwa yang mendatangkan kesedihan dan yang semisalnya. Wa su'il munqalab, buruknya bentuk kembali, artinya tatkala kami kembali jangan sampai kami kembali pada kondisi yang buruk, keburukan yang ada pada harta kami, anak kami maupun pada keluarga kami. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa yang agung yang layak bagi yang hendaknya seorang muslim berusaha berdoa dengan doa ini setiap kali dia hendak bersafar dalam rangka untuk bertaasi, yaitu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penjelasan dari doa ini ya, di awal doa ya Rasulullah sallam kemudian memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka fis safarina hadza albirra wa taqwa. Yang artinya, ya Allah, dalam safar kami ini kami mohon kepada Engkau albir wa taqwa, yaitu kebaikan dan takwa. Albir ya, albir dalam bahasa Arab artinya ketaatan-ketaatan, dan takwa artinya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Ya, kalau kalimat albir dan kalimat takwa ini digabungkan dalam satu konteks, maka demikianlah maknanya, albir berkaitan dengan ketaatan-ketaatan, dan takwa berkaitan dengan meninggalkan kemaksiatan. Adapun jika hanya disebutkan albir saja atau at-taqwa saja, tidak digabungkan dalam satu konteks, maka albir mencakup takwa juga dan takwa juga mencakup albir. Akan tetapi jika digabungkan antara albir dan takwa, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Albir artinya ketaatan dan takwa artinya meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Adapun permohonan Nabi dalam doa safarnya, Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami safar kami ini dan lipatkanlah jauhnya perjalanan kami. Maksudnya yaitu, ya Allah, mudahkanlah safar kami ini dan pendekkanlah jarak safar kami ini. Artinya agar semoga sampai tidak terhalangi dengan halangan, tidak dibelokkan ke kanan dan ke kiri, tapi mudah sampai kepada tujuan. Kemudian permohonan Nabi berikutnya, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah sahabat kami dalam perjalanan. Artinya yang dimaksud dengan sahabat ini adalah kebersamaan Allah. Kebersamaan yang khusus, al-ma'iyatul khasah. Ya, kebersamaan khusus yang melazimkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan menolong sang hamba yang sedang bersafar. Dan barang siapa yang disertai oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka kepada dia takut kepada siapa? Tidak perlu dia takut kepada siapapun. Kemudian adapun permohonan Nabi, wal khalifatu fil ahl, engkau adalah khalifah bagi keluarga kami. Ya, yaitu khalifah adalah orang yang diharapkan untuk menjaga apa yang dia tinggalkan. Ya, artinya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami bersandar, ya, dalam menjaga keluarga kami. Ya, ini doa yang sangat baik. Seorang pergi meninggalkan keluarganya, kemudian dia berkata, ya Allah, Engkaulah yang menjaga keluarga kami, tidak ada selain Engkau yang menjaga keluarga kami. Kemudian lafal doa berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari beratnya safar, yaitu sulitnya safar, letihnya safar, kesulitan safar. Ya, ini semua dibohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dijauhkan dari beratnya safar. Wa ka'abatil manzar. Ka'abatil manzar yaitu buruknya kondisi, ya, atau sedihnya hati karena ada perasaan yang buruk atau karena sakit, ya, ini diharapkan agar dijauhkan tatkala sedang bersafar. Wa su'il munqalab, dan Nabi berlindung juga dari su'il munqalab, yaitu tatkala kembali dari safar jangan sampai menemukan perkara yang menyedihkan, perkara yang buruk, baik dia dapatkan keburukan tersebut atau kesedihan tersebut dalam dirinya atau pada hartanya maupun keluar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pulang dari safarnya, maka di akhir doa tersebut beliau menambah doa yang lain, yaitu ayibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun, yang artinya kami kembali, kami bertobat, kami beribadah, dan kami memuji Rabb kami. Yaitu di antara sunnah seorang tatkala kembali dari safarnya, yaitu tatkala dia mulai masuk di kampung rumahnya, kampungnya kembali, maka dia pun mengucapkan doa tadi. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak masuk ke kota Madinah, maka beliau berkata, ayibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun. Falam yazal yaquluha hatta dakhala al-Madinah. Rasulullah SAW senantiasa mengulang-ulangi perkataan ini, ayibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun, sampai Rasulullah SAW masuk dalam kota Madinah. Adapun ayibun artinya kami kembali. Ya, kami kembali, yaitu kami kembali alhamdulillah dengan penuh keselamatan dan kebaikan. Ta'ibun yaitu kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, meninggalkan segala bentuk dosa dan kami bertobat dari kekurangan yang kami lakukan. Li rabbina hamidun yaitu kami memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan dan karunia yang Allah berikan dan kemudahan yang Allah berikan tatkala kami bersafar. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي ويروى الكور الحور بعد الكور بالراء وكلاهما له وجه قال العلماء ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا ورواية الرام أخوذة من تكوير العمامة ولفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. وهذا فيه هذه الدعوات التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام عند السفر، وهي تعوذات من أمور عدة: تعود من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، وهذا تقدم، ومن الحور بعد الكون أو الكور، وهو التغير من الاستقامة إلى غيرها أو إلى الانحراف عنها، ودعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وسوء المنظر في المال والأهل، وهذا تقدم في حديث ابن عمر المتقدم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Abdullah bin Sarjas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersafar, maka beliau berlindung dari wa'tha'is safar, dari sulitnya dan beratnya safar. Kemudian juga berlindung dari ka'abatil munqalab, yaitu dari buruknya kembali, ya, tatkala kembali dalam kondisi buruk. Wal haur ba'dal kaun wa da'watil mazlum wa su'il manzar fil mali fil ahli wal mal. Rasulullah SAW juga berlindung dari bentuk al-haur ba'dal kaun. Nanti akan kita jelaskan apa maknanya al-haur ba'dal kaun. Kemudian juga Rasulullah SAW berlindung dari da'watil mazlum, doanya orang dizalimi. Dan juga Rasulullah SAW berlindung dari buruknya pandangan, ya, atau buruknya adanya keburukan yang terdapat pada keluarga dan harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan demikianlah kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, al-haur ba'dal kaun, ya, dengan huruf nun, kaun, yaitu ada huruf nun dalam kalimat kaun. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, wa yurwal kaur dirra, ya, akilahuma lahu wajhun. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-haur ba'dal kaur, bukan al-kaun. Jadi ada dalam riwayat al-kaun, dalam riwayat yang lain al-kaur. Yang kedua kalimat ini, ya, ada sisi benarnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama menjelaskan, ya, maknanya kaun dan kaur, ya, sama-sama maknanya, artinya, ya, sikapnya yaitu perubahan sikap dari istiqamah atau dari tambahan menuju kekurangan atau menuju pada penyimpangan. Ya, artinya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, al-haur ba'dal kaun, artinya ya Allah janganlah sampai aku menyimpang setelah kau berikan kepada aku istiqamah. Dan ya Allah janganlah engkau berikan aku kekurangan setelah engkau berikan aku tambahan. Itu maksud dari doa Nabi SAW tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini merupakan doa yang agung yang hendaknya diucapkan oleh seorang yang hendak safar sebagaimana diucapkan oleh Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW berlindung dari wa'tha'is safar. Tadi telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya, wa'tha'is safar artinya berat dalam safar. Kemudian waka'abatil manzar, yaitu berlindung dari kesedihan, keburukan. Ya, kemudian al-haur ba'dal kaun, tadi telah kita jelaskan, yaitu berlindung dari perubahan dari istiqomah menuju penyimpangan atau dari tambahan menuju kekurangan. Oh, da'watil mazlum juga berlindung dari da'watil mazlum, doanya orang dizalimi. Karena doanya orang yang dizalimi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث من الدعوات التي تشرع للمسلم إذا ركب الدابة أن يسمي، وإذا استوى على ظهرها يحمد الله أي الذي سخر له هذا المركوب، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يحمد 3 مرات، ثم يكبر 3 مرات، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وفيه طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى وإقرار من العبد بأن الله هو الغفار للذنوب ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وشدة عنايتهم باتباعه عليه الصلاة والسلام. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib, dia dihadirkan kepadanya sebuah hewan tunggangan untuk ditunggangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib meletakkan kakinya di tempat untuk dia injakan untuk menaiki hewan tunggangan tersebut, Ali bin Abi Thalib mengatakan bismillah. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib naik di atas hewan tunggangan tersebut, kemudian Ali berkata alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, yaitu yang artinya maha suci Allah yang telah memudahkan tunggangan ini bagi kami dan kami tidak bisa menaiki tunggangan ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Rabb kamilah kami akan kembali. Kemudian Ali bin Abi Thalib memuji Allah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian beliau berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau berkata, Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Yang artinya, maha suci engkau ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku. Maka ampunilah hambamu ini. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Thumma dhahika, kata Ali bin Rabi'ah. Kemudian Ali bin Abi Thalib tertawa. Maka ditanyakanlah kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta? Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa? Apa yang menyebabkan Anda tertawa? Maka Ali bin Abi Thalib menjelaskan, beliau berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu, tsumma dhahika. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang telah aku lakukan ini tadi, yaitu dari zikir-zikir tadi, dari semenjak menginjakkan kaki di pijakan, mengucapkan bismillah, kemudian naik di atas kendaraan, kemudian baca doa sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, tsumma dhahika. Maka aku bertanya, Ali bin Abi Thalib pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta? Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub dengan hambanya, ya, yang mengucapkan doa ighfir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Hamba tersebut tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata dalam sunannya, haditsun hasan. Dan dalam nusah, dalam satu nuskhah, ya, manuskrip, ya, bahwasanya Al-Imam Tirmizi mengatakan hasanun sahih. Dan riwayat ini adalah lafal dari hadis Abi Daud dalam Sunan Abi Daud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan juga tentang doa-doa yang lain yang disyariatkan bagi seorang muslim jika dia menunggangi kendaraannya, ya, menunggangi tunggangannya jika hendak dia menaiki kendaraannya, maka dia mengucapkan doa sebagaimana diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala seorang hendak menaiki menginjakkan kakinya pada pijakan, maka dia mengucapkan bismillah. Kemudian setelah dia naik di atas kendaraan tersebut, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian setelah itu dia memuji Allah 3 kali, mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian bertakbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian berzikir dengan doa yang diajarkan Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Lihatlah dalam hadis ini bagaimana semangatnya para sahabat untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara detail, lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib berusaha mencontohi Nabi secara detail sejak Nabi menginjakkan pijakan kakinya, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian tatkala di atas kendaraan mengucapkan doa tersebut, setelah itu bertahmid 3 kali, bertakbir 3 kali, kemudian zikir. Dan kemudian bahkan Ali radhiyallahu anhu tertawa sebagaimana tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangatnya sahabat untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail. Kemudian tatkala Ali bertanya kepada Nabi, "Kenapa Anda tertawa?" Maka Nabi menjelaskan bahwasanya Allah senang dengan seorang hamba yang mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku." Dan hamba tersebut tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. قال عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذان الحديثان فيهما من أدب السفر استحباب التكبير عند الصعود الأماكن العالية من ثنايا أو جبال أو مرتفعات، والتسبيح عند النزول والهبوط في الأودية أو المنخفضات أو نحوها. والتكبير عند الصعود لأن الإنسان قد يستعظم نفسه إذا علا وارتفع على جبل أو على هضبة، فإذا كبر الله وعظمه اشتغلت نفسه بتعظيم العظيم سبحانه من تعظيم النفس أو عن تعظيم النفس. وأما التسبيح في النزول ففيه تنزيه الله وأنه سبحانه وتعالى العلي العظيم الكبير المتعال المنزه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab seorang musafir bertakbir tatkala menaiki tempat-tempat yang tinggi, ya seperti sanaya dan yang semisalnya, tempat-tempat yang tinggi, dan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia turun ke lembah-lembah dan yang semisalnya, tempat-tempat yang rendah. Dan larangan untuk mengeraskan suara dengan takbir, ya bertakbir dengan suara keras dan yang semisalnya, dilarang dengan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna idza sa'idna kabbarna." Kami jika naik, ya maka kami bertakbir. "Wa idza nazalna sabbahna." Dan jika kami turun, maka kami bertasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza 'alaw ath-thanaya kabbaru." Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan tentaranya jika naik di atas tempat yang tinggi, maka mereka pun bertakbir. Wa idza habatu sabbahu, dan jika mereka turun dari tempat yang tinggi atau turun ke tempat yang rendah, maka mereka bertasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kedua hadis ini menjelaskan tentang salah satu dari antara adab-adab safar, yaitu bertakbir tatkala seorang yang sedang safar naik di atas tempat yang tinggi, ya, tempat yang tinggi ada bukit atau tempat yang tinggi, hendaknya dia bertakbir. Dan jika dia turun ke tempat-tempat yang rendah, apakah ke lembah atau turunan, ya, maka hendaknya dia bertasbih, ya, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Seorang tatkala berada di tempat yang tinggi, ya, mungkin akan timbul perasaan dia merasa tinggi. Ya, oleh karenanya hendaknya dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dia berada di tempat yang tinggi dia pun mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak merasa dirinya tinggi. Demikian juga tatkala dia turun ke tempat yang rendah, maka dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kerendahan merupakan ada di situ ada kekurangan atau perkara yang buruk, maka dia mengatakan subhanallah untuk mengingatkan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala munazzah, maha suci dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk kerendahan, dari segala bentuk aib dan yang lainnya. Qala rahimahullah wa anhu ay ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrah kullama awfa ala ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه. وفي رواية المسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى، وهو الغليظ المرتفع من الأرض. وهذا فيه كما سبق في الذي قبله حمد الله سبحانه وتعالى إذا وافى أي ارتفع أوفى على شيء مرتفع فإنه يكبر صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ومضى الإشارة إلى الحكمة من ذلك. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي إثبات العبودية لله وحده والبراءة من عبودية ما سواه سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون مضى بيان معنى ذلك، ثم ذكر فضل الله على عبده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وذلك بنصر أهل الإيمان وتأييدهم وخذلان أهل الشرك والكفران. Kemudian hadis berikutnya juga dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika pulang dari hajian atau pulang dari umrah, maka setiap beliau menaiki tempat yang tinggi, ya, atau menaiki gundukan tempat yang keras, itu disebut dengan fadfad, yaitu tempat yang tinggi dan keras, ya, maka beliau pun bertakbir sebanyak 3 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau berdoa dengan zikir berikut ini: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim, ya, Ibnu Umar mengatakan idza qafala minal yuyushi awis saraya awil hajj awil umrah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang, ya, dari perang bersama pasukannya, ya, atau dari haji atau dari umrah, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang apa yang telah kita jelaskan pada hadis-hadis yang lalu tentang adab dalam safar, yaitu jika seorang, ya, menaiki tempat yang tinggi, ya, atau melewati suatu gundukan yang kokoh yang tinggi, maka hendaknya dia gundukan tanah, ya, yang bukit yang tinggi, maka hendaknya dia bertakbir, ya, sebab hikmahnya telah kita jelaskan pada penjelasan yang lalu, ya. Kemudian setelah itu Dia juga berdoa dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ini merupakan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Kenapa? Karena lahul mulk, karena bagi Allah lah segala kerajaan alam semesta ini, wa lahul hamd, dan dialah Allah yang berhak menerima segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan aibun taibun abidun sajidun di rabbina hamidun, sebagaimana telah kita jelaskan maknanya pada penjelasan yang lalu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ya karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba kaum mukminin. Shadaqallahu wa'dah, Allah Subhanahu wa taala telah menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, dan telah menolong hamba-Nya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah telah mengalahkan seluruh syarikatnya orang-orang musyrikin, perkumpulannya, persekutuan orang-orang kafir, Allah kalahkan mereka dengan sendirian. Ya, ya, ini menunjukkan karunia yang diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه أن المسافر يوصى بتقوى الله عز وجل التي هي عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، ويوصى بالتكبير على كل شرف، والشرف هو المكان المرتفع معظما للرب العظيم سبحانه وتعالى، متواضعا لربه وخالقه ومولاه سبحانه. فهذا مما يوصى به المسافر، والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، دعا له عليه الصلاة والسلام بالتيسير في الأمور والتسهيل في الصعاب وتيسير الوصول إلى بلده ومكانه دون عانة أو مشقة. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata ada seorang datang dan berkata kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin bersafar. Maka berilah wasiat kepadaku. Maka Nabi SAW berkata, alaika bitaqwa Allah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa takbir ala kulli syaraf, dan hendaknya engkau bertakbir kepada Allah di setiap tempat yang tinggi. Falamma walla rajul, tatkala orang tersebut pergi, maka Rasulullah SAW pun mendoakan orang ini. Rasulullah SAW berkata, Allahumma tuwi lahul bu'ada, wahawin alaihi safar, ya Allah mudahkanlah atau pendekkanlah jarak safarnya, dan mudahkanlah dia untuk dalam safarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan seorang yang bersafar diwasiatkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam safarnya. Dan kita tahu namanya takwa yaitu adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang bersafar diwasiatkan untuk bertakwa dalam safarnya, yang kemudian juga dia diwasiatkan untuk bertakbir setiap tempat yang tinggi. Ya, tatkala dia sampai pada tempat yang tinggi, hendaknya dia menta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia mutawadhi, hendaknya dia merendahkan dirinya, dia tidak menganggap dirinya tinggi tatkala dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala orang ini setelah diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi, maka Nabi mendoakan orang ini. Nabi mendoakan agar orang ini dimudahkan safarnya, dijauhkan dari segala kesulitan, dimudahkan untuk sampai ke tempat tujuannya, ya, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Musa al-Ash'ari qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبة إنه معكم إنه سميع قريب متفق عليه اربعوا بفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم وهذا فيه النهي عن رفع الصوت بالدعاء والذكر لأن الرب المدعو سبحانه وتعالى قريب من عباده سميع لأصواتهم كما قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كل ذلك سواء عند الله فلا حاجة إلى رفع الأصوات العالية وإنما يكبر الإنسان ويهلل مخافته دون أن يرفع صوته أو يعلو صوته بالتكبير والتهليل ونحو ذلك ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم لا يحتاج المقام إلى ذلك إلى رفع الأصوات لأن الرب المدعو سبحانه وتعالى سميع قريب. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, suatu saat kami bersama Nabi dalam safar. Fa kunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna." Dan kami jika tatkala hendak sampai di suatu lembah, maka kami pun bertahlil, kemudian kami juga bertakbir yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengucapkan Allahu akbar wartafa'at aswatuna dan kami mengeraskan suara kami dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum wahai manusia wahai orang-orang hendaknya kalian lembut kepada diri kalian fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban artinya jangan mengeraskan suara kalian sungguhnya kalian tidaklah sedang menyeru kepada zat yang tuli atau zat yang gaib, yang tidak hadir. Innahu ma'akum, sungguhnya Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Irba'u artinya irfuku bi anfusikum, artinya lembutlah kalian terhadap diri kalian, enggak usah mengeraskan suara. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu melarang mengeraskan suara tatkala berzikir. Ya, kenapa? Karena Rabb Allah Subhanahu wa taala yang kita berzikir mengingatnya atau kita menyerunya atau kita berdoa kepadanya adalah Rabb yang dekat dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sawa'u minkum man asarral qaula wa man jahara bih ya. Bahwasanya sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang dia melirihkan suaranya atau mengeraskan suaranya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang berbicara jangankan berbicara dalam hati pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi tidak mengharuskan kita untuk mengeraskan suara karena Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Maha mendengar. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan irba'u ala anfusikum, hendaknya kalian tidak usah mengeraskan suara karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, tidak perlu dikeraskan suaranya dan Allah juga Maha dekat, tidak perlu teriak-teriak tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله باب استحباب الدعاء في السفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده وهذا فيه أن المسافر يستحب له أن يكثر من الدعاء يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين فدعواته مستجابات لأن السفر فيه انكسار وفيه ذل ويتحقق فيه من الإقبال على الله عز وجل بالدعاء ما قد لا يتحقق في غيره فهي فرصة عظيمة وثمينة للمسافر أن يعتني في سفره بالدعاء يكثر من الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab istihbabu du'a fi safar, yaitu bab dianjurkannya atau disunahkannya berdoa dalam safar. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan dalam dikabulkannya doa tersebut. Tiga doa tersebut apa saja? Da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, yaitu seorang orang tua yang mendoakan kecelakaan bagi anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau berkata hadisun hasan. Dan dalam riwayat Abu Dawud tidak ada kalimat ala waladihi, ya, tidak ada kalimat orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada dalil yang menunjukkan disunahkannya seorang yang sedang bersafar untuk berdoa, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendoakan dirinya dan dia mendoakan saudara-saudaranya, ya, karena saudara-saudaranya mungkin tidak mendapatkan kondisi sebagaimana dia sekarang dalam kondisi dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya dia berdoa mumpung doanya dikabulkan, mendoakan dirinya dan mendoakan saudara-saudaranya, dan dia hendaknya memperhatikan hal ini agar berdoa untuk dirinya dan keluarga serta saudara-saudaranya. Qala rahimahullah ta'ala, babun ma yad'u idha khafa nasan aw ghayrahum. Aqada hadhihi at-tarjamah li bayani ad-du'a alladhi yaquluhu المسلم إذا خاف من عدو أو خاف ناسا يسيئون إليه أو يعتدون عليه. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهذا فيه اللجوء إلى الله عند الخوف، لأن الله عز وجل هو الذي يكفي عبده ويقيه من شر من يظلمه أو يعتدي عليه، فيحرص المسلم على هذه الدعوة عندما يخاف من قوم أن يحصل منهم إجرام في حقه أو اعتداء عليه في نفسه أو في ماله أو في عرضه، فيقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والمصنف أورد هذا الباب في آداب السفر لأن المسافر قد يعرض له في سفره بعض المخاوف أو بعض الناس الذين مثلا يخشى من عدوانهم وبغيهم، فيدعو بهذا الدعاء المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab ma yad'u idza khafa nasan aw ghairahum, yaitu apa sih yang dibaca oleh seorang yang bersafar tatkala dia takut kepada sekelompok orang atau yang lainnya. Jika timbul ketakutan, apa yang hendaknya dia baca? Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat bab ini atau memberi judul bab ini untuk menjelaskan tentang doa apa yang diucapkan seorang muslim, ya, terutama juga seorang yang sedang bersafar tatkala dia mendapati perkara-perkara yang dia takutkan, mungkin ada bentuk kriminal atau ingin mengganggu dia, maka doa apa yang dia ucapkan. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qaal." Bahwasanya Rasulullah SAW jika takut terhadap khawatir terhadap satu kaum, maka Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim." Ya Allah, kami menjadikan engkau untuk berhadapan dengan mereka. "Wa na'udzubika min syururihim," dan kami berlindung kepada engkau dari keburukan-keburukan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, seorang muslim, seorang muslim yang tatkala sedang bersafar, terkadang dia berhadapan dengan perkara-perkara yang dia khawatirkan, ya, bisa-bisa perkara-perkara yang bisa mendatangkan keburukan, kriminal, gangguan dan lain sebagainya. Oleh karena tatkala dia menghadapi dengan kondisi seperti ini, berhadapan dengan kondisi seperti ini, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut suatu kaum yang mengganggunya, bisa jadi mereka membunuhnya, bisa jadi mereka menyakitinya, ya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala khawatir dengan gangguan suatu kaum. Yaitu doanya tadi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya, artinya Allah, kami jadikan engkau berhadapan dengan mereka. Ya, yaitu di hadapan dada-dada mereka, di hadapan leher-leher mereka, yaitu Allah yang akan melawan mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepada engkau dari keburukan-keburukan mereka. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, berkaitan dengan doa seorang muslim yang khawatir, ya. Padahal ini tidak khusus tentang safar, ya. Doa ini tidak khusus tentang orang yang sedang bersafar, tetapi maksud dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, seorang yang sedang bersafar terkadang akan dihadang dengan perkara-perkara yang menakutkan dirinya, gangguan-gangguan yang dia khawatirkan, kriminal dan yang lainnya, maka diajarkanlah doa seperti ini, doa tatkala seorang khawatir menghadapi musuh. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Akh Ihsan, hafizahullahu taala. Hafizahullahu taala. Jazakallahu khairan yang mencapai kepada Ustaz Abu Abdul Husin Firanda, hafizahullahu ta'ala, atas terjemahan yang disampaikan beliau dalam penjelasan yang disampaikan Syekh terkait dengan pembahasan kita sehari hari ini. Dan satu pertanyaan akan kami angkat terkait dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fik ya Syekh. Ada sebagian keyakinan bahwasannya orang yang bersafar akan diijabahkan doanya, dan sebagian kaum muslimin mengadakan perjalanan safar dalam rangka beribadah ke makam-makam wali atau orang-orang yang dianggap saleh. Apakah safar seperti ini termasuk safar yang disyariatkan atau tidak? Jazakallahu khairan syekh. Jaa fi al-hadits as-sahih an-nabi alaihi salatu wassalam annahu qala la tusaddu ar-rihal illa ila thalathat masajid. Al-masjid al-haram wa masjid hadha wa al-masjid al-aqsa. Wa hadha hadithun jami' fi al-man' من شد الرحل إلى أي بقعة بنية التعبد إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فمن شد رحلا لزيارة قبر ولو كانت الزيارة التي سيفعلها شرعية، وهي السلام على المقبولين والدعاء لهم وتذكر الآخرة، فإنه لا يحل له هذا السفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان شده للرحل من أجل التعلق بهؤلاء المقبورين من الأولياء المزعومين، فهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى، لأن فيها تعلق من هؤلاء بغير الله والتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ونسأل الله عز وجل في ختام لقائنا هذا لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وإلى أن ألقاكم في الحلقة واللقاء القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar dalam rangka untuk mencari beribadah untuk atau dalam rangka untuk mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Ini larangan, ya, tidak boleh seorang sengaja untuk bersafar ke suatu tempat dalam rangka untuk beribadah di tempat tersebut karena keberkahan tempat tersebut kecuali tiga masjid. Oleh karenanya barang siapa yang sengaja bersafar dalam rangka untuk ziarah ke kuburan, ya, ini tidak diperbolehkan meskipun tatkala dia sampai di sana dalam rangka untuk mengucapkan salam kepada atau mendoakan penghuni kubur, ya, jika dia meyakini ada keberkahan di kuburan-kuburan tersebut sehingga dia bersafar untuk kuburan tersebut, maka ini dilarang. Adapun jika dia sengaja bersafar dalam rangka karena dia terkait atau dia mengagumkan, ada pengagungan terhadap penghuni-penghuni kubur tersebut, maka ini musibah, ya, musibah. Dia bersandar kepada penghuni kubur tersebut, ya. Dia bersandar kemudian berharap kepada orang-orang yang telah dikubur tersebut, maka ini adalah bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menggugurkan seluruh amalannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada orang nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan engkau, dan engkau benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Tidak boleh seorang bertawakal, tidak boleh seorang bergantung, berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung kajian kita ini, kita berharap kepada Allah agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, dan senantiasa menolong kita dalam beribadah kepadanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.